Dek, maukah kau maafkan aku? Abang hanya sengaja kesilapan. Please. Kenangan yang tak lalui pakan hai dek kau lupa. Buka karena salah paham abang Yohana Leum. Cemburu yang berlebihan sehingga tanyo karu. Mungkin suratan takdir dalam cintaku harus pilu. Kenangan cinta yang tak lalu pakan hai dek kau lupa. Buka karena salah paham abang Yohana Leum. Cemburu yang berlebihan sehingga tanyo karu. Mungkin suratan takdir dalam cintaku harus pilu. Tak dudolon selingkuh tanpa bukti kau tuduh. Sehingga hati lon luka karena dinda kau berbeda. Yo awai hanta tem karu tanyo dalam bahagia. Bahkan dino tak kau harga kulon gado percaya. Cemburu yang berlebihan sehingga tanyo karu. Mungkin suratan takdir dalam cintaku harus pilu. Ha ha pakan hai dek kau lupa. Buka karena salah paham abang Yohana Leum. Sehingga tanyo karu. Mungkin suratan takdir dalam cintaku harus pilu.